warna yang beri kesejukan, hilangkan rasa gelap. Bagai senyuman, semua kata yang tak terungkap, segala rasa yang tak pernah bicara, tak pernah tuk terucap. Ada yang hafal? Satu hati yang ku beri rasa, ku berikan sanjungan. Tu saling cinta, saling menjaga, tu saling menyatukan. Mungkin juga hanya nafasmu warna yang beri kesejukan, hilangkan rasa gelap. Bagai sinar, semua kata yang tak terucap, segala rasa yang tak pernah bicara, tak pernah tuk terucap. Suaranya udah bagus banget. Sekali lagi, oke? Okay? Sekali lagi kita sama-sama semua. Kalau yang atas juga apa boleh. Halo atas. Hey. Semua siap? Just